Filipi pasal 6. Yesus Kristus neke erasi mak bilak saita saibo. Wai kuo hatni makwe. Tio malutun kutanukne. Eine musti mo mimuk muka mi marmara e. Kali mietrial sasam kemior itiebut kede. Odele makelik makolia snurat heita kusurat tiede sikre huruk. Kali konyem tioha snurat kusurat tiede sikre, desike mo ana irire lema bisa marulak dertali kea gior nama lemam laire. Denje musti mo mijaga mama makae, ti irmia hatua majar nam lemam la jesikre, kali sir desi ke rahat kola asutan mahat mekre. Ode raja ririre, ma musti morato satenatare, mak tio hayahudi narewait telakup kubak ke aduk, desi ke onen mo bisa ma hula sogwewasi iriasir. Keske itnye ke hula sogwewasi iriait, kali hula sogwe yatosa it biain bainti itriala takrala narede. Lala irmia toha nam lemam la jesikre, hula sogwe lema wasi riasir. Lemaden je, hula sogwe memean keksia lukit, ma itnye ket sambayan, ode tou ti ia miesanbo. Ode teo hek, tela irgie ia lamak tio hawait kupkuba karene, neke lema bisa magia ori firgie. Detleru Yesus Kristus ke anike, matal ituait mormiori fareti i, kali ineke miesana yaori firgie. Mlabiain, yan mekeda kuno lulso kalwasik mormiori fke tiktela irgie ia lamak tio hawait kupkubak kene. Odekolnye irje sikre rekano hula sogweana yaori fsir, tirato ha irirewait tela kupkubak kene, desike mo yanwe bisa maktuanu kohe. Yanwe ke heitak toha irirewait tela kupkubak desike mak bilak sirdakun. Kali gyo atraduria mua nen mo wasik swegwe wal, desike orato satenak kwede. Ode yanwe ke iria Israel yau, ma epno matrumakwa Benjamin. Ma iria Ibrani ya buain bain. Ode yanwe ke kluaku tak tohat nyetak Musa ke mumu, kali kosia lui farisike. Ode kundil mak tohat nyetak Musa ke gior ralak pe kusuke, mane ki hurmia kuo bande kutaba irmia tohak Yesus kene, kali kruekano tela kuala desikre, giala hula sogwe ralak ke makimuk mukai. Ode klosu tie ohe, yan meke heitak toha bain bain nyetak Musa ke mumu, denje lema bisa ma irgeita yoit sal ke maya welik. Ode heitak kruekano wasik wak mata ke, ode wasik wak lolan kunos ke, tiabal nam kuala desikre bisa ma gyal mormiorif manal nini nangge mayau. Keske de senwe ke kalwasik mormiori ke mumuti Kristus ke miesanbo, kali kweo he, heita nam kuala desikre, ode wasik wak mata des, tiabal wasik wak lolan kunos jesike, lema kikak buaneli kelik, kali lema bisa ma gyal mormiori manal nini nangge mayau. Malema desikek miesanbo, denam heita kurekano lan maya dwe sikre mumune, senwe ke kurekano lema kikak buan maya welik. Denam eras lan lahuk mak bilak nam saita saibo, neke kwe Yesus Kristus ke bain-bain. Ineke wasik wa mamlani. Ode kiali i, denjek tunik nam heita kurekano lan maya dwe sikre mumude, kali kurekano tela de sikre kola makin gie tirabisak bane. Kalakol jes, mam ode bisa mak toha Kristus ke, ode kori de aramie trial sasam ke. Ode yan mem laya yat pihula sogwe, nekele magios kuto hat nyetak musakene, de kalik tohak ti Kristus ke miesan bo. Ode kumorih ne buma kwe Kristus ke bain-bain. Odek buma hula sogwe wasi hareta mala Kristus ke mai mori huruk des, kiareta wasik mor miorih kedakun. Odek buma masun gwek dian yau, kolane masun gweki dan Kristus kedakun ne. Biar mairi reroban der tabayan winik muat, desi ole manam, kali Kristus kedakuno roban der tabayin ini miat. Denje kol nyek muat, desi keo ana hula sogwe yaori fia toha mat miat kie. Talgiawit biain-bain mat toha Yesus Kristus ke ibu ke matolai. Ode yanwe ke lemak bohe kola Yesus Kristus ke de. Ta lemak tuanuk mak bohe, yanwe ke lemaku kawasik limo salelik. Len la kola des. Keske de kalgiau ya buain bain maseu rekilikui, desi ke obisa makola Kristus ke, kali ine ke yilik ya mua wasi iria yadwe. Wai kuo hatni makwe. Kwe ohe yanwe ke len la kait makola Kristus ke. Keske nam kuala ke sasambo, nekele mak nuenas nam heita kuala narede, de kalgiau ya buain bain ma kruekane ilul gue tik tela anamaditine. Kola dene irmia toha ina bol gie, ma gyo ati bol, desi ke ole ma yulak mata ke ma yato se ilia gue. De yalgiau ima ilamatia iteike ma yal juara ke. Kol jesi keda kuno kalgiau ya makobak makmorif kola Yesus ke, neke ke trial sasam ke kori mati giait teike. Kali kol nyek morif kol jes mio anak kutot ksewan ke, neke anak morif kor hula sogwe nini nam ti wensra eras ke. Kali hula sogwe yilik yadwe, ma ana yal ksewan des mia yau. Hula sogwe yala kol jes, kali kiali Yesus Kristus ke imat ma ilitan eta itnye. Lemade kol nye itwai tohtohak ke malgia kamua kimboakar de, desi ke umusti motrekan mais kebo, tinam kutanuk desikre mat toha. Klalati eine mumuneke, kol nye dumam riekan nam salik toha nam kutanuk nekre, ana hula sogwe sialuke, ma ana mieo nam kutanuk nekrem lai. Keske de eras lan-lan ke, neke tamorihne musti mot toha nam hula sogwe itanuk mait nyekrede. Wai kuo hatni makwe. Kuten mami morihne miktem tem nem tio hawasi kua mormiorif har-har nue, ode miatos toha irsialik wait mormiori fare tikola aram nye, mam tio hadakun. Kali irire ribunar boher tohak ti Yesus Kristus ke, keske de wait mormiori farek siusu ohe, sorwa brit malosu Kristus ke, tirabak wait itul masan walwikene. Ode giala moktuanu kirimia morif maol jesikre tiede. Magial ninik suer, odek tuanuk tie huruk mane. Ode kaliau ke irmia morif maol jesikre, ana hula sogwe yukun sir, mayotuk sirei mamatriala, kali ramorih ner tomolu, oder toha wait dak diakin maminus kek temnebo. Ode lemar mahre, der bitil tena tarema atat tiktela atiatrala desikre. Ode sir desike cuma more kantinus kek temne wasinam eraso atiat saita saibo. Klala itnye ke, itnyusat ke sowen sraeras kede. Ore tali tuait mormiori fareti irmiaori firgie, mata kita ia gior itrialata kusunare, maine ana miahuru kiosuen sraeraske. Ineke itiebut Yesus Kristuske. Ode gio atana ima hurukne, desikeo yalai tienatne krema harhar gola tenanke. Kali senweke itienatne krekiluh, ore anak kiptas ma kion busu. Keske de anak Kristuske yahar witienatne krema era saksialik, ode malgiaka mualema bisa mak miat jakun. Ineke bisa mayala koljes, kali wasi haret kelan mak bilak haret nekremumu, mahiareta nam mamintila ito las mierke kahane mumu.